datang, matahari datang, jelata lewati hari. Bersetubuh dengan waktu. Wajah-wajah legam, matanya membara, membakar bayangan palsu. Peti mati di atas langit, oh, mereka dihantam kenyataan. Tanyakan pada dunia, benarkah mereka kalah? Benarkah mereka kalah?